الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن الضمرة عن علي الحديث الطويل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار 16 ركعة يصلي إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا لصلاة الظهر 4 ركعات وكان يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 2 ركعات وقبل العصر 4 ركعات. Adapun 4 rakaat sebelum asar. Adapun 4 rakaat sebelum asar, maka tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melakukannya, kecuali hadis Asim bin Damrah dari Ali. Baik. Pada hadis yang panjang annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minan nahari 16 rak'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di siang hari 16 rakaat. Baik. Yusalli idza kanat asy-syamsu ha huna kahayatiha min ha huna li salati adh-dhuhri 4 rakaat. Beliau melakukan salat ketika matahari berada di posisi sini. Li salati dhuhr 4 rakaat. Maka misalnya qabla dhuhr, dan beliau melakukan salat sebelum dhuhr 4 rakaat, wa ba'da dhuhr 2 rakaat, dan setelah dhuhr 2 rakaat, wa qabla al-'ashr 4 rakaat, dan sebelum asar 4 rakaat. Wa bila dhin kana idza zalat asy-syamsu minha hunaka hayatiha minha huna 'inda al-'ashr salat rakaatain, wa idza kanat asy-syamsu minha hunaka hayatiha minha huna 'inda adh-dhuhr salat 4. Yusalli qabla adh-dhuhr 4 wa ba'daha rakaatain wa qabla al-'ashr 4 wa yaf'a wa yafsilu baina kulli rakaatain bit-taslim al-mala'ikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum min al-mu'minin wal-muslimin. Di lafaz yang lain, bahwa kalau sudah condong matahari dari sini seperti kondisi keadaannya min hauna indal asr, dari sini ketika waktu asar salat rakaatain, beliau melakukan salat 2 rakaat. Wa idza kanat asy-syamsu min hauna kahayatiha min hauna indal dhuhri salat 4. Baik. Sebelum zuhur beliau melakukan apa? Wa idza kanat asy-syamsu min hauna kahayatiha min hauna indal dhuhri salat 4. Yani beliau menunjukkan tentang waktu awal sampai akhirnya. Wa yusalli qabla dhuhri 4, dan beliau melakukan salat zuhur 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat, wa ba'daha dan setelahnya 2 rakaat. Wa qabla al-'ashr rak'atan 4, wa qabla al-'ashr 4, dan sebelum asar 4 rakaat. Wa yasilu baina kulli rak'atain bit-taslim, dan beliau memisahkan di antara setiap 2 rakaat satu salam. Salam atas malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang muslim. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينكر هذا الحديث. Aku mendengar Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengingkari hadis ini. Wa yadfa'uhu jiddan, dan beliau sangat menolak. Fa yaqul innahu mawdu', dan beliau mengatakan hadis ini mawdu'. Wa yadhkur anna Abi Ishaq al-Jauzi al-Jauzajani inkarahu, dan beliau menukilkan dari Abu Ishaq al-Juzajani pengingkarannya. Intinya barakallahu fikum, tidak ada hadis yang sahih satupun yang menunjukkan bahwa adanya salat barakallahu fikum yang dilakukan apalagi 4 rakaat sebelum asar. Tidak ada. Barakallahu fiikum. Yang ada adalah 2 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat sebelum duhur, dan setelah duhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini yang ada dalilnya. Kalau memang asar tidak ada sama sekali. Adapun maghrib 2 rakaat setelahnya, isya 2 rakaat setelahnya, dan subuh 2 rakaat sebelumnya. Waqad rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadis Ibnu Umar 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Annahu qala bahwa beliau mengatakan rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Ini ucapannya siapa? Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ikhtalafa fi hadha al-hadith fa sahhahahu Ibnu Hibban wa 'allalahu ghairuhu. Para ulama al-hadis berselisih tentang hadis ini. Disahihkan oleh Ibn Hibban dan dianggap lemah oleh yang lainnya, ma'lul. Qala Ibn Abi Hatim sami'tu abi yaqulu sa'altu abal walid at-tayalisi an hadith Muhammad bin Muslim ibn al-Musanna an abihi an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashr arba'an. فقال دع ذا فقلت إن أبا داود قد رواه فقال قال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حبيت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم والليلة فلو كان هذا لعده. قال أي قال أبي كان يقول حبيت 12 ركعة. وهذا ليس بإلة أصلا فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن غير ذلك فلا تنافي بين الحديثين البتة. berkata ابن أبي حاتم aku mendengar ayahku berkata sa'altu Abul Walid At-Tayalisi, aku bertanya kepada Abul Walid At-Tayalisi dari tentang hadis Muhammad bin Muslim Ibn Musanna an Abihi an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashr arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Faqala da'za, maka Abul Walid At-Tayalisi mengatakan tinggalkan ini. Faqultu inna Abu Daud kan rawahu, aku pun mengatakan Abu Daud sudah meriwayatkan hadis ini. Faqala qala Abul Walid kana Ibnu Umar yaqul. Abul Walid At-Tayalisi mengatakan Abu Umar Ibnu Umar mengatakan habittu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat bil yawmi wal laila. Aku telah menghafal, aku telah mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat sehari semalam. Barakallahu fikum. Yang ma'ruf hadis ini sallallahu alaihi. Kalau kana hadza la'addahu, seandainya 4 rakaat ini ada sebelum asar, maka dihitung dimasukkan ke dalam salat rawatib. Sama barakallahu fikum. Qala abi kana yaqul habittu 12 rak'atan. Berkata ayahku kana yaqul, dia mengatakan habittu 12 rak'at, menghafal 12 rakaat. Wa hadha laysa bi illatin aslan, ini sebenarnya bukan illah. Dalam artian satu riwayat Ibnu Umar mengatakan bahwa aku mengetahui dari salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat sehari semalam. Kemudian riwayat yang lain Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. ini bukan illah. Fa'inna ibn Umar innama akhbara lima hafidahu min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Umar mengkhabarkan apa yang dia ketahui dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yukhbir an ghairi dzalika. Tidak mengkhabarkan selain itu. Maka tidak bertentangan antara dua hadis ini. Barakallahu fiik. Wa amma raka'atani qabla al-maghrib, adapun dua rakaat sebelum maghrib. Fa'innahu lam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bima. Adapun dua rakaat sebelum maghrib, maka tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukannya. Wa sahahu annahu aqarra ashabahu alaihima. Dan yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, melakukan salat dua rakaat sebelum maghrib. Setelah dikumandangkan azan maghrib, para sahabat melakukan salat dari dua rakaat. Wa kana yarahum yusallunahuma falam ya'murhum wa lam yanhahum. Rasulullah melihat para sahabatnya melakukan dua rakaat sebelum maghrib ini, dan beliau tidak melarangnya dan juga tidak memerintahkannya. Wa fi sahihain yan Ibnu Abbas an Abdullah al-Muzani ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sallu qabla al-maghrib. Wa fi sahihain, dan dalam sahihain dari Abdullah al-Muzani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu qabla al-maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, yakni salat sunnah. Qala risani liman syaa, bagi siapa yang mau. Karahata taib ayyattakhidahan nasu sunnatan, taib beliau tidak senang kalau orang-orang menjadikan sunnah yang barakallahu fikum seperti sunnah rawatib. Wa hadha huwa shawab fi hatain rak'atain annaha mustahabbatani mandubun ilaihima wa lisata bi sunnatin ratibatin ka sa'iri sunanir rawatib. Inilah yang benar, bahwa dua rakaat sebelum maghrib ini salat yang disunnahkan mandub, walakin walaisata, akan tetapi bukan sunnah ratibah. Sunnah ratibah itulah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mukim. Ya, ini dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh. Wa kan yusalli 'ammat as-sunnah wa at-tatawwu' alladhi la sababa lahu fi baitihi. Dan yusalli 'ammat as-sunnah as-sunan, dan beliau melakukan ammah, kebanyakan salat-salat sunnah beliau, wa at-tatawwu', dan salat-salat tatawwu' nafilah yang tidak ada sebabnya, yang salat nafilah mutlaqah maksudnya. Beliau kebanyakannya melakukan di rumah. Barakallahu fikum. Salat-salat sunnah kebanyakan beliau lakukan di rumah. La siyama al-maghrib fa innahu lam yunqal anhu annahu fa'alaha fil masjidil battah. Apalagi setelah maghrib, tidak diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukannya di masjid. Beliau melakukan salat sunnah di rumahnya. Dan inilah yang mestinya kita lakukan. Sayyid Abdul salatil al-mar fi baytihi illa al-maktubah. Sebaik-baik dan seutama-utama salat dilakukan di rumah, kecuali salat wajib. Salat wajib dilakukan di masjid dengan berjamaah. Paling utama kalau dia lakukan di rumahnya, agar supaya rumah ini mendapatkan bagian dari amal saleh kita. Kita hidupkan rumah kita dengan ibadah. Barakallahu fikum. Sehingga rumah kita, barakallahu fikum, menjadi baik keadaannya. Baik. Tempat-tempat ini, barakallahu fikum, secara umum tidak ada keutamaannya dan tidak ada kejelekannya. Menjadi baik dia kalau kita lakukan amal saleh padanya, dan menjadi jelek dia kalau kita lakukan kejelekan padanya. Assalamualaikum. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala وقال الإمام أحمد رواية حنبل السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته. Berkata الإمام أحمد dalam riwayatnya رواية حنبل السنة أن يصلي الرجل merupakan sunnah seseorang salat dua rakaat di rumahnya sebelum setelah maghrib. بعد المغرب setelah maghrib. Kadaru ya'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, demikian yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qala As-Sa'ib bin Yazid laqad ra'aytu an-nasa fi zaman Umar bin Khattab idza sarafu min al-maghribi in sarafu jami'an hatta la yabqa fil masjid ahadun. Aku melihat orang-orang di zamannya Umar bin Khattab, kalau mereka telah selesai melakukan salat maghrib, mereka pun bubar semuanya. Hatta la yabqa fil masjid ahadun, sampai tidak tertinggal seorang pun di masjid. Kannahum la yusalluna ba'da al-maghrib hatta yasiru ila ahlihim. Seakan-akan mereka atau kelihatannya mereka tidak melakukan salat setelah maghrib, ini salat sunnah ba'da al-maghrib. Tidak mereka lakukan kecuali kalau sampai mereka di rumah mereka. Yakni mereka melakukan dua rakaat ini di rumah-rumah mereka. Fa in shalla ar-rak'atayn fil masjid fa hal yujzi anhu wa taqa'u mawqi'aha. Pertanyaan muncul, apakah jika seorang melakukan salat setelah maghrib ini di rumah di masjid apa? Kalau beliau melakukan salat maghrib ini salat sunnah maghrib ini setelah maghrib maksudnya di rumahnya di masjid apa? Apakah seseorang kalau salat sunnah ba'dal maghribi di masjid, apakah dia mendapatkan pahala? Apakah dia tepat melakukannya? Dimatikan ini. Apakah termasuk tepat melakukannya? Baik. Ikhtilaf qaul teh. اختلف قوله فروي عنه ابنه عبد الله أنه قال بلغني عن رجل سماه أنه قال لو أن رجلا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه. طيب اختلف قوله begitu. Ikhtilaf qawl yani ada dua ucapan dari Imam Ahmad, kalau begitu kita katakan. Fa rawa anhu ibnuhu Abdullah, diriwayatkan dari Imam Ahmad oleh putranya Abdullah, annahu qala balagani an rajulin sammahu annahu qala, telah sampai kepadaku ucapan seseorang, an rajulin sammahu annahu qala law anna rajulan shalla, law anna rajulan shalla balagani an rajulin sammahu annahu qala, yakni dari ayahnya Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa seorang berkata law anna rajulan shalla raka'ataini ba'da al-maghrib, seandainya ada seorang salat dua rakaat setelah maghrib di masjid, ma ajza'ahu, maka tidaklah mencukupi untuknya. Faqala ma ahsana ma qala hadzal rajul, maka Imam Ahmad pun mengatakan betapa bagusnya apa yang dia ucapkan orang ini. Wa ma ajwada man taza'a, dan betapa bagusnya apa yang diambil kesimpulan daripadanya. Qala Abu Hafs wa wajhu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salat bil buyut. Baik. Berkata Abu Hafs, sisi pembenaran Imam Ahmad terhadap ucapan ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan memang untuk melakukan salat dua rakaat setelah maghrib ini di rumah. Barakallahu fikum. Dan dicontohkan oleh beliau sendiri bahwa beliau melakukannya di rumah. Para sahabat juga melakukannya di rumah masing-masing. Wa qala al-Marwazi Man shalla rak'ataini ba'dal maghrib fil masjid yakunu 'afiyan. Qala ma a'rifu hadha. Qultu lahu yuhka an abi Thawr annahu qala huwa 'afin. Qala allahu dhahaba ila qawli nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'alu hadhi buyutikum. Berkata al-Marwazi, man shalla rak'ataini ba'dal maghrib fil masjid, siapa yang melakukan salat dua rakaat setelah maghrib di rumah di masjid, maka sungguh dia telah berlaku dosa. Qala ma a'rifu hadha. Maka dia mengatakan, aku tidak tahu ini. Kultulahu, aku mengatakan kepada yuhka an Abi Thawr, dihikayatkan dari Abi Thawr annahu qala huwa 'afin, dia berlaku dosa. Qala la'allahu dhahaba ila qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi dia berpendapat atau memegang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi buyutikum, jadikan dua rakaat ini di rumah kalian. Artinya kapan dilakukan di masjid? Kan menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan di rumah, kemudian orang mulai melakukannya di masjid. Qala Abu Hafs wa wajhu annahu law shalla al-fardha fil baiti wa taraka al-masjid ajza'ahu. Fakadzalika sunnah, berkata Abu Hafs. Wajhu annahu idza law shalla al-fardha fil baiti. Baik. Ini orang yang mengatakan tentang sahnya salat sunnah di masjid. Baik. Wajhu annahu law shalla al-fardh, dari sisi seandainya ada orang melakukan sholat di masjid, abon. Qala Abu Hafs wa wajhu annahu law shalla al-fardha fil baiti wa taraka al-masjid ajza'ahu. Seandainya ada seseorang melakukan sholat wajib di rumahnya dan tidak dia lakukan di masjid, maka tertunaikan kewajiban yang diwajibkan atasnya. Barakallahu fiik, sholatnya sah. Fakadzalika sunnah. Baik, demikian juga sunnah. Mestinya di rumah, tapi kalau dia melakukannya di masjid maka sah. Intah kalam huwali sahada wajhu inda Ahmad rahimahullah ta'ala wa inna wajhu anna sunna la yushtaratu laha makanan mu'ayyan. Makanan mu'ayyan. Bukan dari sisi ini pendalilannya. Inna wajhu dari sisi pendalilannya bahwa sunnah-sunnah itu la yushtaratu laha makanan mu'ayyan. Tidak disyaratkan tempat tertentu, wala jamaah dan juga tidak jamaah. Kayak juzu fi'luha fil baiti wal masjid wallahu alam. Maka boleh dilakukan salat sunnah itu di masjid dan boleh juga di rumah. Barakallahu fikum. Karena tidak ada tuntunan barakallahu fikum, tidak ada satu keharusan kita melakukannya di mana-mana, di tempat tertentu. Barakallahu fikum. Tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan bahwa dilakukan di tempat tertentu. Artinya boleh saja kita lakukan di rumah, boleh juga kita lakukan di masjid. Tapi kalau memang ada kesempatan kita barakallahu fikum untuk pulang ke rumah, dekat dengan rumah misalnya, keadaan-keadaan tertentu. Seperti pas kita berada di satu tempat, tidak ada kesibukan, tidak ada apa-apa, tidak ada kegiatan juga di masjid, maka begitu sholat selesai sholat di masjid, pulang ke rumah sholat dua rakaat di rumah. Ada wala-wala karena ini adalah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau misalnya kalau kita berada di satu tempat, berada di masjid, kemudian kita selesai melakukan sholat maghrib, setelah sholat maghrib tentunya kita akan duduk untuk mendengarkan sayyidina Fa'ih. Ya tentunya suatu yang sangat melelahkan kalau kita harus pulang ke rumah untuk melakukan salat dua rakaat, setelah itu kita kembali lagi ke masjid. Barakallahu fiikum. Wala la quwwata illa billah. Apalagi kalau jaraknya agak jauh, ya alaula wal afdal salat dia di masjid, kemudian dia menunggu melakukan salat, membaca Quran atau mendengar ta'lim sampai waktu isya datang. Intinya barakallahu fiikum, salat sunnah ba'dal maghrib ini kalau memang bisa kita lakukan seperti yang dilakukan Rasulullah, maka hada wal afdal. Kalau tidak, maka boleh dilakukan di rumah, boleh juga dilakukan di masjid. Wa fi sunnatil maghrib sunnatani, untuk melakukan salat sunnah ba'dal maghrib ini ada dua sunnah. Yang pertama, annahu la yafsilu bainahuma wa bainal maghribi bikalami. La yafsilu bainahuma bainaha wa bainal maghribi bikalam. Tidak dia pisahkan antara salat maghrib dan salat sunatnya ini dengan ucapan. Qala Ahmad rahimahullah taala fi riwayat li al-Maimuni wal Marwazi yustahabbu an la yakuna qabla ar-rak'ataini ba'da al-maghribi illa ay yusallihima ka. Baik. Illa ay yusalliyahuma kalamun. Baik, yustahabbu an la yakuna qabla ar-rak'ataini disunnahkan Allah yakuna qabla rakaataini, jangan ada sebelum dua rakaat yang kita lakukan ba'dal maghrib ila ayyusalliha ayyusallihuma kalamun, yakni jangan ada ucapan perbincangan yang memperantarai antara salat maghrib kita dengan salat sunnah kita. Waqala al-Hasan bin Muhammad raaitu Ahmad idza sallama min salatil maghrib qama wa lam yatakallam. Aku melihat Al-Imam Ahmad idza sallama min salatil maghribi, kalau aku melihat aku telah melihat Al-Imam Ahmad kalau beliau selesai melakukan salam dari salat maghrib, beliau berdiri dan tidak berbincang atau tidak berkata-kata. Wa lam yarka' fil masjidi qabla ay yadkhul ad-dar. Dan beliau tidak sujud atau tidak melakukan salat di masjid sampai beliau masuk ke rumahnya. Qala Abu Hafs wa wajhu qawli makhul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini ba'da al-maghrib qabla an yatakallama rufi'at salatuhu fi illiyin. Baik. Alasannya adalah baik. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini ba'da al-maghribi, siapa yang melakukan salat dua rakaat setelah maghrib, salat sunnah setelah maghrib, qabla yatakallama, sebelum dia berbicara, rufi'at salatuhu fi illiyin, maka diangkat salatnya atau pahalanya ke illiyin. Tapi di sini lemah, barakallahu fikum, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam tarjih. Baik, barakallahu fikum. Walianahu yattasilu an-nafl bil fard. Intakaran tergabungnya atau bersambungnya antara salat sunnah dengan salat wajib. Wa sunnatu tsaniyah an taf'ala fil bait an tuf'ala fil bait. Wa salat sunnah dua rakaat ini dilakukan di rumah. Faqad rawi an-Nasa'i wa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Ka'b bin Ujrah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata masjid Bani Abdul Ashhal fa shalla fihi al-maghriba falamma qada salatahum ra'ahum yusabbihuna ba'daha faqala hadhihi salatul buyut. Hadhihi salatul buyut. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, demikian juga Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadits Ka'b bin Ujrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi masjid Bani Abdul Ashhal dan beliau salat di sana salat maghrib. Falamma qadaw salatahum, begitu mereka selesai melakukan salat bersama dengan Rasulullah, ra'ahum yusabbihuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan subhah. Subhah itu salat sunnah. Setelah salat maghrib, faqala hadhihi salatul buyut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah salat yang dilakukan mestinya di rumah. Wa rawahu Ibnu Majah min hadits Rafi' bin Khadij. وقال فيها اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم. Artinya kalian lakukan dua rakaat ini di rumah-rumah kalian. Wal maqsud anna hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'lu 'ammati sunani wat tatawwi fi baitihi. Kesimpulannya, maksud dari riwayat-riwayat yang kita bacakan di sini, kata Ibnu Qayyim, bahwa petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan kebanyakan sunnah-sunnah tatawu itu di rumah. Baik. Dijadikan rumah itu sebagai tempat melakukan sholat supaya rumah itu hidup bercahaya. Barakallahu fikum. Jangan dijadikan rumah-rumah itu sebagai seperti kuburan. Tidak ada ibadah di dalamnya, yang ada justru masalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. nyanyian-nyanyian, musik-musik. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya, barakallahu fikum, dari perkara-perkara mungkar yang ada di dalam rumah. Dari tasawir, dari patung-patung, gambar-gambar. Baik. Allahu musta'an. Intinya kebanyakan yang dilakukan Rasulullah dari salat-salat sunnah adalah di rumahnya. Kama fi sahihi an Ibnu Umar hafidtu an Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Baik. Bagaimana sih Ibnu Umar, aku mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaat ini qabla dzuhur, rakaat ini ba'da, 2 rakaat sebelum dzuhur, 2 rakaat setelah dzuhur. Rakaat ini ba'da al-maghrib di baitihi dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Warakat ini ba'da isya fi baitihi dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Warakat ini qabla salat subuh dan 2 rakaat sebelum salat subuh di rumahnya tentu. Barakallahu fikum. Baik. Karena setelah salat subuh beliau, beliau tidak pulang ke rumahnya kecuali matahari telah naik. Ini kebiasaan beliau. Tidak pulang ke rumahnya dari selesai melakukan salat fajar kecuali setelah matahari naik. Wa bi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti arba'an qabla dhuhr thumma yakhruju fa yusalli bin-nas thumma yadkhulu fa yusalli rak'atayn wa kana yusalli bin-nas al-maghrib thumma yadkhulu fa yusalli rak'atayn wa yusalli bin-nas al-isha thumma yadkhulu baiti fa yusalli rak'atayn. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti arba'an. Kata Aisyah bahwa Rasulullah melakukan salat di rumahku 4 rakaat sebelum duhur. Tsumma yakhruju fa yusalli binnas. Kemudian beliau keluar dari rumah menuju masjid dan mengimami sahabatnya untuk melakukan salat duhur. Tsumma yadkhulu fa yusalli rakaatain. Kemudian usai melakukan salat salat duhur, beliau masuk ke rumahku dan melakukan salat 2 rakaat. Wa kana yusalli bin-nas al-maghribah. Demikian juga beliau melakukan salat di masjid salat maghrib, tsumma yadkhulu, kemudian masuk ke rumahku dan melakukan salat 2 rakaat. Wa yusalli bin-nas al-isya, dan salat beliau mengimami orang-orang di salat isya, tsumma yadkhulu baiti fa yusalli rak'atayn, kemudian masuk ke rumahku dan melakukan salat 2 rakaat. Wa kadzalika al-mahfuz anhu fi sunnat al-fajr. Demikian juga al-mahfuz yang mahfud, yang terhafal dari beliau dalam sunnah al-fajr, innamakani saliha fi baitihi kama qalat Hafsah. Salat sunnah fajar ini beliau lakukan di rumahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Hafsah. Wa fi sahihaini an Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini ba'da al-jum'ah fi baitihi. Baik. Dan dalam sahih ini dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Wa sa'atul kalamu an dzikri sunnatil jum'ati ba'daha was salati qablaha inda dzikri hadhihi fil jum'ah. Akan ada pembahasan nanti insyaallah tentang berapa rakaat yang dilakukan oleh beliau setelah Jumatan dan petunjuk beliau dari sebelum salat Jumat. Apa arahan beliau, nasihat beliau yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin sebelum melakukan salat Jumat. Insyaallah taala akan ada di pembahasan masalah Jumat. Wa huwa muwafiqun liqouli sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas sallu fi buyutikum baina afdhal salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ini mencocoki semua yang kita riwayat-riwayatkan ini kita bacakan. Baik. Ini cocok dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu sallu fi buyutikum, wahai sekalian manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salatil mar'i fi baitihi, karena seutama-utama salat yang dilakukan oleh seorang adalah di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Barakallahu fiikum, salat wajib. Barakallahu fiikum. Mesti dilakukan di masjid. Baik. Khilaf di antara para ulama, memang ada yang mengatakan wajib, artinya kapan, baik, kapan tidak dilakukan di masjid, pahalanya tetap ada, sholatnya sah, tapi dosa dia karena dia lakukan di rumah. Jadi, ada juga yang berpendapat bahwa ini termasuk syarat, tapi ini bertentangan dengan dalil yang lainnya. Ada yang mengatakan kalau siapa melakukan sholat wajib di rumahnya, batal sholatnya, tidak sah. Ini bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwa salatul ar-rajul fi baytihi wa fi sukihi tabdulu ala salatihi fi jama'atin bi 27 darajah. Barakallahu fikum. Salat seseorang di rumahnya atau di tokonya atau di pasarnya, lebih utama salat dia bersama dengan jamaah 27 kali lipat. Barakallahu fikum. Afdaliyah di sini menunjukkan tentang sahnya salat yang dilakukan di rumah, salat wajib, dan salat dilakukan di toko atau di pasar. Baik. Allah musta'an. Jadi tentang masalah salat berjamaah di masjid ini, ada yang mengatakan bahwa itu bagian, itu merupakan apa, syarat. Artinya kalau tidak lakukan di masjid dengan berjamaah tidak sah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa taib wajib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib dilakukan di masjid. Kapan tidak dilakukan di masjid, salatnya tetap sah, tapi dia asing, dia dosa. Assalamualaikum. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa itu fardu kifayah. Berjamaahnya fardu kifayah. Yang penting sudah ada orang berjamaah, maka sudah gugur dari dia. Barakallahu fikum. Ada mengatakan mustahab. Alhasil barakallahu fikum. Yang paling kuat dari pendapat-pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan tentang wajibnya. Barakallahu fikum. Tentang wajibnya, berapa banyak dalil-dalil yang menunjukkan betapa kuatnya pendapat yang mengatakan wajib. Di kondisi mukim Rasulullah tetap melakukannya dengan cara berjamaah di masjid. Dalam kondisi sakit pun beliau masih bisa diajak atau dipapah ke masjid. Beliau dipapah untuk tetap di masjid melakukan salat berjamaah. Perjalanan beliau, barakallahu fikum, senantiasa beliau melakukannya secara berjamaah. Bahkan dalam kondisi perang pun, kalau masih memungkinkan, tetap beliau melakukannya dalam kondisi berjamaah. Masya Allah. Dan ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang tidak melakukan sholat wajib secara berjamaah di masjid, ancaman beliau untuk beliau membakar rumah-rumah orang yang tidak melakukan sholat di masjid. Baik. Masya Allah. Ini pendapat yang sangat kuat. Baik. Pendapat yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah sesuatu yang wajib. Barakallahu fiik. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارف. Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan salat-salat sunnah, salat tatawu itu di rumahnya, kecuali kalau ada beberapa perkara yang menjadikan beliau melakukannya di masjid. Kama anna hadiyahu kana fi'lul fara'id fil masjid illa li'adzin min safar. Sebagaimana juga merupakan sunnah beliau, tuntunan beliau, salat wajib itu dilakukan di masjid kecuali kalau ada perkara yang menghalangi beliau seperti safar atau sakit atau yang lainnya. Mimma yamna'uhu fil minal masjid, yang menjadikan beliau terhalang untuk mendatangi masjid. Wa kana ta'ahuduhu wa muhafadatuhu ala sunnatil fajri ashadda min jam'in nawafil. Dan beliau sangat menjaga, sangat memperhatikan dua rakaat sebelum salat subuh ini. Setelah dikumandangkan adzan, masuk waktu, dilakukan salat dua rakaat ini. Ini yang paling beliau jaga. Dari semua salat-salat nafilah, ini dua rakaat ini yang paling beliau jaga. Paham barang lagi. Bahkan kalau luput, beliau mengqadanya. Walidzalika lam yakun yada'uha fi hiya wal witr safaran wa hadaran. Oleh karena itu beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum fajar ini. Baik, yang lainnya ditinggalkan kalau beliau safar. Tapi ketika safar, ini salat dua rakaat sebelum subuh tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Demikian juga witir. Wa kana fi safari yuwadibu ala sunnatil fajri wal witra ashadda min jami'in nawafil duna sa'iri sunan. Dan kalau beliau safar, ini dua salat yang paling beliau jaga, salat witir dan salat apa? Salat dua rakaat sebelum subuh dibanding salat-salat yang lainnya. Walainukal anhu fi safari annahu shalla sunnatan ratibatan ghairah ma. Dan tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan salat sunnat ratibah kecuali ini. Barakallahu dua rakaat sebelum subuh ini. Barakallahu fikum. Jadi kalau musafir dan mengkafir salat, tidak ada salat-salat rawatib. Walidzalika kana Ibnu Umar la yazidu ala rak'atain. Oleh karena itu Ibnu Umar tidak pernah menambah lebih dari dua rakaat. Wa yaqulu safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Fa kana la yaziduna fi safari ala rak'atain. Ibnu Umar mengatakan aku telah melakukan safar bersama dengan Rasulullah juga bersama dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Fa kana la yaziduna fi safari ala rak'atain. Maka mereka tidak menambah sedikit pun lebih dari dua rakaat. Dua rakaat duhur top, tidak ada sebelum, tidak ada setelahnya. Paham barakallahu'alaikum. Wa hadha wa ihtamala annahum lam yakunu yurabbi'una illa annahum lam yusallu sunnah. Lakin kala sabata Ibnu Umar annahu su'ila an sunnati dhuhr fi as-safar fa qala kuntu musabbihan la atmamtu. Wa hadha wa ihtamala annahum lam yakunu yurabbi'una illa annahum lam yusallu as-sunnah. Ini wa ihtamala annahum lam yakunu yurabbi'un, bahwa mereka tidak pernah melakukan 4 rakaat dalam perjalanan safar. Baik, illa annahum lam yusallu, dan juga bahwa mereka tidak melakukan salat sunnah. Lakin kata sahabat Ibnu Umar, akan tetapi telah sabit dari Ibnu Umar annahu su'ila an sunnati dhuhr, bahwa beliau ditanya tentang sunnah dhuhr di safar. Faqala law kuntu musabbihan la atmamtu. Kata Ibnu Umar, seandainya aku mau melakukan salat sunnah, baik, maka sebenarnya bukan salat sunnah yang aku lakukan, lebih aku senangi menyempurnakan salat duhur itu. Paham barakallahu'alaikum. Karena wajib, lebih aku senang menyempurnakannya ketimbang melakukan salat sunnah. Baik. Law kuntu musabbihan la atmamtu. Wa hadha min dzikrihi radhiyallahu anhu, dan termasuk dzikir beliau. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khaffafa 'anil musafir bir rubaiyah syatraha fa law syuri'a lahu raka'atani qablaha aw ba'daha la kana al itmam awla bi. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala telah meringankan untuk umat ini ketika mereka melakukan safar di salat yang 4 rakaat dikurangi separohnya, tinggal 2 rakaat. Fa law syuri'a lahu raka'atani, seandainya tetap disyariatkan melakukan 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya, lakan litmam awla bih, maka menyempurnakan salat wajib itu lebih utama. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sama-sama. Barakallahu fiik. Wa qul bi mushallahi la ilaha illa anta.